وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Di antara amalan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sebagai hamba-hamba Allah Rabbul Alamin untuk senantiasa melakukan amalan besar ini, terlebih kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul Ramadan, yang Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran al-ajr wa thawab yang akan diterima oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan amalan-amalan saleh. Amalan tersebut adalah zikrullahi jalla wa'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di sekian banyak ayatnya, memerintahkan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu udhkurullaha dhikran kathira, wahai kalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Dan ma'asyiral ikhwah, kalau kita memerhatikan dengan seksama, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah dalam berzikir kepada kita, maka selalu Allah subhanahu wa ta'ala sandarkan dengan lafad kathira. Seperti dalam ayat yang saya sebutkan, ya ayuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Begitu pula tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mensifati keadaan ibadah mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berislam, al-muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat, wal-qanitin wal-qanitat, terus Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan amalan-amalan soleh, as-sa'imin was-sa'imat, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Semua disebutkan tanpa lafad kathira, tanpa lafad kathira. Akan tetapi tatkala sampai pada kalimat zikir, maka kata Allah Azza wa Jalla, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ, disandarkan lafad kathira. Mereka orang-orang yang berislam dari kalangan laki-laki maupun wanita, mereka yang orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita, berpuasa dari kalangan laki-laki, al-qanitin wal-qanita, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan laki-laki maupun wanita. Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada penyebutan mereka yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafad kathira, wadzakirin allaha kathira wadzakirat. Ada apa dengan lafad kathira ini? Perlu kita tahu. Dijelaskan oleh para ulama kita, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan lafad kathira di dalam ayat-ayatnya. Di antaranya adalah Imam Nawawi alaihi rahmatullah, kata beliau, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan lafad kathira adalah lil farq, untuk membedakan. siapa mereka orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan dia. Karena salah satu ciri dari orang yang beriman tapi dibangun di atas kedustaan sama dengan orang-orang munafik. Salah satu ciri mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali sedikit. Jadi pembeda antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan kejujurannya dan beriman dalam tanda kutip dengan kedustaan dia, orang-orang munafikin, perbedaannya adalah mereka apakah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak dan sedikit. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan penuh kejujuran, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Jangan sampai kita tergolong dari golongan mereka, orang-orang munafikin, sehingga menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Dan zikir ini adalah amalan soleh yang paling ringan sekali. Kita tidak butuh mengeluarkan uang, kita tidak butuh menghadap kiblat, kita tidak butuh bersuci dulu, berwudu dulu sebelum melakukan amalan tersebut. Sangat ringan untuk bisa kita lakukan setiap saat. Di antara lafaz zikir yang mungkin kita ketahui bersama, ada di sana dua kalimat yang ringan di lisan akan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, adalah kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Begitu pula lafaz yang sangat dianjurkan adalah senantiasa kita berzikir kepada Allah dengan lafaz istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau mensifati keadaan beliau dalam berzikir khususnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfira fi yaumin atau fi kulli yaumin 100 marrah. Sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 100 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bandingkan dengan keadaan kita, paling tidaknya kita mungkin hanya 3 kali setiap salat waktu, salat 5 waktu yang wajib, al fariidhah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 3 kali dikali 5 15. Kemana kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita yang banyak dosa 15 kali saja beristighfar, Rasul alaihi salatu wasallam 100 kali. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memacu kita selalu beristighfar agar banyak-banyak mengucapkan kalimatul istighfar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh telah beruntung mereka yang nanti di yaumul qiyamah tatkala melihat lembaran-lembaran amalan-amalan kebaikan yang mereka miliki, banyak terdapat di sana catatan-catatan kalimat istighfar yang banyak. Karena setiap apa yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita nanti melihat lembaran-lembaran tersebut dan banyak kalimatul istighfar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba, sungguh dia telah beruntung. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian agar senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan apa-apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Pada majelis sore hari ini insyaallah taala kita akan mulai membahas sebuah risalah yang hakikatnya ini adalah muhadharah, ceramah atau kajian ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Syuyukhina Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan yang berjudul Makanatu Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Yang mana apa yang telah beliau sampaikan dari muhadharah ini ditranskrip oleh beberapa lembaga khairiyah dan disampaikan kepada beliau dan ditunjukkan, kemudian beliau mengizinkan dan merekomendasi, mempersilahkan untuk risalah ini disebarkan agar bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka mulai pada hari ini, tanggal 16 Ramadan 1438 Hijriah, kita akan memulai membaca risalah ini insyaallah taala dengan memohon pertolongan dari sisi Allah Azza wa Jal, dan begitu pula kita memohon agar Allah Azza wa Jal menjadikan majelis-majelis yang akan kita lakukan mendapatkan balasan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sejak awal kita menanamkan sesuatu di dalam niat-niat kita kecuali benar-benar untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan sanjungan atau pujian dari manusia sedikit pun. Semata-mata kita melakukan kajian ini mengharapkan wajah Allah Rabbul Alamin agar amalan-amalan kita senantiasa ikhlas dan tercatat menjadi amalan-amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai dengan apa yang disebutkan oleh beliau di sini, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan sesuatu hal yang ma'ruf, yang sangat sering sekali diulang-ulang di setiap majelis. Kenapa? Setiap muhadarah atau setiap pembukaan pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar atau secara global ada 4 perkara di sana, yaitu mengikuti, yang pertama adalah mengikuti Al-Quranul Karim, yang mana setiap surah dari Al-Quranul Karim pasti Allah Subhanahu wa taala mulai dengan lafaz yang mulia ini, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena setiap surat yang beliau kirimkan kepada pembesar-pembesar kaum yang beliau hendak untuk mendakwahkan mereka ke dalam Islam pasti dimulai pula dengan kalimatul basmalah ini. Begitu pula yang ketiga adalah mengikuti sunnah para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tatkala Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat, maka di dalamnya terdapat lafaz basmalah. Dan yang keempat adalah mengikuti sunnah atau apa yang dilakukan oleh mereka para a'immatus salaf, yang hakikatnya mereka mengikuti pula apa yang ada di sisi Allah dan sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada 4 perkara dalam kalimatul basmalah ini, kenapa mereka selalu memulai dengan ini semua. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, alhamdulillahi rabbil alamin. Atau sebelum itu, mungkin ingin saya sampaikan sedikit, segelintir tentang beliau Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau adalah seorang ulama terkemuka, ulama besar yang ada di Arab Saudi, khususnya di kota Riyadh, ibu kota dari Arab Saudi, yang mana beliau merupakan anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama. Beliau kurang lebih sekarang berumur 84 tahun, dalam artian kurang lebih masih lebih muda sekitar 3 atau 4 tahun dari Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wara'ah. Yang mana Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan adalah seorang alim yang sangat dicintai oleh masyarakat Saudi khususnya dan masyarakat dunia secara umum. Dan ini terlihat tatkala beliau memiliki sebuah barnamij, sebuah kegiatan yang rutin dilakukan di radio-radio Arab Saudi yang dinamakan dengan Idza'atul Quran, di sana ma'ruf dengan kalimat Idza'atul Quran. Dan setiap kegiatan yang dipandu oleh beliau dalam tanya jawab, nama barnamij atau kegiatan tersebut adalah Nurun 'alad Darb, dalam artian memberikan fatwa setiap ada pertanyaan baik itu dari Arab Saudi ataukah dari luar Arab Saudi yang masuk kepada beliau, maka terlihat dari apa yang ada, maka tulisan-tulisan atau fatwa-fatwa yang diminta oleh kaum muslimin di Arab Saudi dan di dunia secara umum itu banyak tersampaikan kepada beliau. Beda tatkala ada syekh lain yang mengisi pada kegiatan tersebut, maka tidak sebanyak pertanyaan yang naik kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Dan beliau merupakan tenaga pengajar tetap di Jami'atul Imam. Dan walhamdulillah beliau sangat baik hubungannya dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salman saat ini. Bahkan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan memiliki sebuah atau beberapa waktu yang dikhususkan untuk selalu berziarah kepada pemerintah Arab Saudi, khususnya kerajaan Malik Salman hafizahullah wara'ah. Dan begitu pula putra mahkota yang ada di Arab Saudi sana sangat erat sekali hubungannya dengan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana tatkala pertama kali beliau, yaitu putra mahkota Muhammad bin Salman, anaknya Malik Salman, beliau diangkat sebagai putra mahkota, maka pertama kali orang yang dikunjungi adalah Syekh Saleh di rumah beliau, menunjukkan tentang kedekatan hubungan antara Syekh Saleh dengan pemerintah Arab Saudi yang resmi di kerajaan sana. Maka tidak perlu kita ragukan lagi kompeten beliau, ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wara'a. Berkata beliau, hafizahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, membuka risalah ini dengan kalimatul hamdalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khataman nabiyyin al-qail ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Beliau menukilkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, jilid keempat halaman ke-130 sebagaimana yang berada di ta'liq, bisa antum lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Begitu pula aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah taala ini akan kita bahas panjang lebar pada risalah ini. Kemudian kata beliau, amma ba'd. Fa inna Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, wa dinul haq, dan membawa agama yang berada di atas al-haq, dalam rangka basyiran wa nadhira, dalam rangka memberi kabar gembira dan sekaligus menjadi seorang yang memperingatkan agar mereka menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tugas besar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, menyampaikan tatkala seorang melakukan amalan-amalan soleh maka ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti akan diampuni segala macam bentuk dosa yang pernah dia lakukan. Kabar gembira. Seorang yang melakukan salatul fajr maka dia akan mendapatkan keutamaan tatkala dia melakukan hal itu berjamaah, seperti dia telah sholat malam setengah malam terakhir. Kalau dia sholat isya berjamaah maka telah sholat malam setengah malam pertama. Jadi ketika sholat isya berjamaah, sholat fajar berjamaah, seperti dia melakukan sholat malam semalam suntuk. Ini kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada setiap umatnya. Tugas yang pertama. Tugas besar yang kedua adalah nadhira, memberi peringatan untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Memberi peringatan tentang kejelekan orang-orang yang tidak berfikir, orang-orang yang tidak bermanhaj dengan manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala memperingatkan umat ini dari kejelekan mereka, kaum Khawarij, kilabu ahli nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau nadhira dalam rangka mengamalkan apa yang di perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau bukan hanya seorang yang memberikan kabar gembira kepada umat ini, tapi sekaligus nadhira, yang memperingatkan umat ini dari bahayanya kesesatan, bahayanya dosa dan kemaksiatan. Ini dua tugas besar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi harus seimbang dengan antara basyira dengan nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jangan berat sebelah. Kalau berat sebelah nanti akan tergelincir dari jalur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wasirajan munira ala hini fatratin minar rusul, yang mana beliau pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi umat ini dengan ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sejak awal diutusnya Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudrusun minas subul, dan agar kita bisa mengambil ibrah-ibrah dari perjalanan-perjalanan umat yang telah lalu, Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Kita bisa mengambil ibrah dari mereka. Karena Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara khususnya, mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Fatihah mensifati, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan mereka, Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahud. Begitu pula ad-dallin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an-nasara. Ini juga tugas dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam bisa belajar dari ketergelinciran yang telah mereka lakukan. Fabassara bihi minal ama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk bisa membuka mata hati mereka yang buta. Wahada bihi minad dalalah, dan memberikan petunjuk bagi mereka yang berada di dalam kesesatan. Waballaghal balaghal mubin, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tugas itu semua dengan penuh amanah. Tidak ada yang ditambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pula yang dikurangi oleh beliau alaihi salatu wasallam. Sempurna risalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat ini, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah azza wa jalla. Al-yawma, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula kenikmatanku, karuniaku kepada kalian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sedikit pun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Hatta taraka ummatahu 'alal bayda, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat, ajal menjemput beliau, meninggalkan umat ini seperti diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal bayda, di atas satu jalan yang putih bersih. Lailuha kana hariha, yang mana malamnya seperti siangnya, saking jelasnya risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Malamnya yang gelap seperti hari siang, terang benderang. Inilah dakwah Islam, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni tariku fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian wahai umatku, ini kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh, ma in tamassaktum bihi, selama kalian berpegang teguh. At-tamassuk di dalam bahasa Arab bukan hanya sekedar memegang seperti ini, tapi benar-benar dengan genggaman yang kuat. Itu katanya tamassuk di dalam lafaz Arab. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lainnya, tatkala beliau merincikan kepada kita bagaimana cara seorang muslim itu memegang agamanya dengan benar. Addu alaiha bin nawajid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigitlah agama yang al-haq itu, ajaran yang al-haq tadi, dengan gigi geraham kalian. Tatkala seorang menggigit sesuatu dengan gigi bagian depannya, tidak akan sekuat tatkala dia menggigit itu semua dengan gigi geraham. Lebih kencang, lebih kuat. Itulah isyarat yang harus kita pahami dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma in tamassaktum bihi, kalau kalian berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat walaupun aku tidak ada. Walaupun aku telah meninggal, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kitab Allahi wa sunnati, Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sunnahku. Di sini beliau akan mulai membahas apa makna sunnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya kalian yang akan hidup nanti di akhir-akhir zaman akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Itulah zaman kita sekarang ini, kita lihat banyak sekali perselisihan di antara kaum muslimin. Fa alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, Dan kalian juga wajib untuk memegang sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah para sahabat-sahabat Nabi yang telah menggantikan beliau untuk memimpin khilafah Islamiyah, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, empat orang yang telah direkomendasikan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita memegang sunnah-sunnah mereka. Tamassaku biha, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah dengan itu semua, dengan sunnahku dan dengan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, ini yang telah kita sebutkan tadi. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut, bin nawajid, dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan tersebut adalah kesesatan. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang berkaitan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita wajib untuk berpegang teguh dengannya. Dan bukan hanya itu, sunnah khulafa ar-rasyidin, empat orang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Kemudian kita beliau hafizahullah wa ra'ah, inna mawdu'a hadithina ilaikum. Dan pada hari ini yang menjadi pembahasan dari muhadharah yang kita lakukan, yang kita sampaikan kepada kalian fi hadhil jalsah al-mubarakah insyaallah, huwa haula sunnah an-nabawiyah wa makanatuha fil Islam, adalah yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan sunnah tersebut di dalam agama Islam ini. Kemudian beliau akan membahas di sini dengan mulai merinci. Kata beliau hafizahullah wa ra'ahu, wa sunnatu fil lughah, dan yang dimaksud dengan sunnah, kalau kita melihat dari sisi bahasa, tutlaku wa yuradu biha at-tariqah, yang dimaksud adalah at-tariqah. Makna sunnah kalau dilihat dari sisi bahasa adalah maknanya tariqah, satu jalan, satu jalur yang semakna dengan itu. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, apakah mereka tidak melihat kepada sunnatal awwalin. Ai, kata beliau, yang dimaksudkan dengan sunnatal awwalin adalah at-tariqatu awil adatu allati jara 'alaiha hukmullahi fil mukadzibin wal mukhalifin lirrusul. Yang dimaksud dengan sunnatul awwalin atau sunnatal awwalin, yaitu jalurnya, jalannya mereka, orang-orang yang terdahulu. Maksudnya adalah at-tariqah, satu jalan yang mereka tempuh, awil adah, atau kebiasaan-kebiasaan, allati jara 'alaiha, yang mereka tempuh. Hukmullahi fil mukadzabin. Dan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menghakimi dan telah menghukumi jalur-jalur mereka tersebut, yaitu orang-orang al-mukadzibin, orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, wal mukhalifina lirrusul, dan orang-orang yang telah menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan dengan agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran besar dari sunnatul awwalin, jalur atau jalan yang mereka, orang-orang terdahulu, tatkala mentakdzib, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, begitu pula tatkala mereka disebut sebagai mukhalifin, menyelisihi perintah-perintah yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka, maka berakibat fatal yang mengantarkan mereka kepada azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahal yanzurun. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil ibrah, pelajaran besar dari mereka yang telah menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sunnah rasul-rasul sebelum diutusnya Muhammad alaihi salatu wasallam, dan mukadzibin, orang-orang yang telah mendustakan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa sunnatullah fihim, maka sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka, atau di sisi mereka, orang-orang yang telah mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ayyu'aqibahum wa ya'khudahum bil'adab, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan iqab, siksaan, dan menurunkan azab. Lamma khalafu ar-rusul, tatkala mereka menyelisihi rasul yaitu utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sunnah dilihat dari sisi bahasa. Maknanya adalah jalan. Suatu jalur atau suatu jalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum." Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sanan, atau dalam lafaz lain bisa disebut dengan sunan, man kana qablakum. Maksudnya di sini adalah jalan, yakni kata beliau, turuq man kana qablakum minal umam. Maksudnya adalah jalan-jalan ataukah jalur-jalur mereka, orang-orang yang terdahulu dari umat-umat sebelum Islam, sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza yadullu ala anna sunnah, maka ini semua menunjukkan bahwasanya sunnah, yuradu biha at-tariqah fil lughah, yang dimaksudkan dengan sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, suatu jalan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin, begitu pula sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, latattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum. Ini semua maknanya secara bahasa. Apakah kalian tidak melihat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat ke-43, apakah kalian tidak melihat jalur-jalur atau jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Begitu pula sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian nanti akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian, baik dari kalangan Yahud ataukah dari kalangan An-Nasara. Amma fil istilah, adapun makna sunnah secara istilah, secara syar'i, istilah ulama syar', sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama, min muhaddithin wa usuliyin wa fuqaha, yang datang definisinya atau maknanya dilihat dari mereka, para ulama muhaddithin wa usuliyin, dari para ulama ahlil usul, yaitu mereka yang berkecimpung di dalam ilmu usul fikih, disebut dengan ulama usuliyin. Wa fuqaha, dan dari ulama yang faqih. Fuqaha adalah sebutan untuk mereka, para ulama yang berkecimpung di dalam bidang fikih, yang mereka memiliki keilmuan yang sangat tinggi di dalam bidang fikih. Kalau yang sangat tinggi di dalam ilmu hadis disebut dengan muhaddithin, ulama ahlul hadis. Mereka pada bidang mustalah sangat luar biasa keilmuannya. Seperti diantaranya adalah Syekh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Beliau disebut sebagai muhaddis, karena ilmu beliau dari sisi mustalah luar biasa. Begitu pula usuliyin, ulama ahlil usul, mereka-mereka yang berkecimpung di dalam fan atau bidang usul fikih. Seperti misalkan kalau di zaman sekarang ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah wara'ah, yang mana beliau merupakan ulama yang usuli, disebut sebagai usuli, orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam bidang usul. Begitu pula fuqaha, ulama yang disebut dengan fuqaha atau faqih. Fuqaha ini jamak, mufradnya adalah faqih. Seperti mungkin di zaman sekarang atau yang telah meninggal beliau adalah Syekh Saleh atau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau disebut sebagai seorang yang faqih karena ilmu dalam bidang fikih yang dimiliki oleh Syekh Al-Utsaimin lebih dari ulama-ulama yang lainnya. Jadi masing-masing ulama memiliki bidangnya. Ada yang lebih dalam bidang hadis, mustalah, ada yang lebih dalam bidang fikih, ada yang lebih dalam bidang al-usul. Maka dari tiga jenis ulama ini, ulama muhaddithin, usuliyin, dan fuqaha, mereka semua sepakat dalam mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan as-sunnah secara syar'i. Fasunnatu yuradu biha, yang dimaksudkan dengan sunnah tersebut adalah ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya secara syar'i. Apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataan-perkataan beliau ataukah perbuatan-perbuatan beliau ataukah bentuk persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'dhum zat, dan sebagian dari ulama tersebut menambahkan au sifah, apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat beliau. Jadi paling tidaknya ada 4 poin besar makna dari sunnah nabi kalau dilihat dari sisi syar'i. Yang pertama adalah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa qaul, perkataan-perkataan beliau, yakni sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari segi fi'il, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti insyaallah taala akan disebutkan dengan rinci oleh beliau hafizahullah wara'a. Ataukah takrir, bentuk persetujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan sebagian yang menambahkan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua termasuk dari sunnah yang didefinisikan secara syar'i. Fama thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-umur fa huwa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza ta'rifuha 'inda ulama'i syari'ah. Maka apapun segala bentuk perbuatan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa sunnatur rasul, maka itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ta'rifuha 'inda ulama'i syari'ah. Inilah definisi yang benar yang ada di sisi para ulama yang mereka memang memiliki ilmu-ilmu syar'i. Dan ini sekaligus mengkoreksi beberapa perkataan dari mereka tatkala disampaikan bahwasanya memelihara janggut merupakan sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ini merupakan bentuk dari fi'il, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam mukaddimah yang telah kita sebutkan. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Di antaranya adalah apa yang datang dari beliau memelihara janggut. Sebagian kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum, mereka menganggap bahwasanya tatkala kita menyebutkan sunnah, maka yang dimaksud adalah sunnah dalam perkara fikih. Sunnah yang berkaitan atau yang berlawanan dengan perkara wajib. Misalkan ada sholat wajib seperti maghrib, isya, zuhur, asar, al-fajr. Adapun di sana sholat sunnah. Ada pula di sana sholat sunnah, yaitu sholat yang tidak wajib. Sebagian dari mereka memahami demikian. Jadi tatkala disampaikan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengangkat kain kita di atas mata kaki, untuk kita memelihara janggut dan semisalnya dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan enteng mereka menjawab, ini hanya sekedar sunnah, bukan merupakan kewajiban. Ini kesalahpahaman yang dimiliki oleh mereka, yang mana menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang jahil, belum berilmu dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu apa definisi dari sunnah itu. Ini definisi dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama syariah. Maknanya adalah apapun perkara yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah beliau yang wajib untuk kita ikuti. Apakah itu perkataan Rasul, sabda-sabda beliau di dalam hadisnya, atau perbuatan beliau, ataukah bentuk persetujuan Nabi dan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan di sini oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, amma ahammiyatuha wa makanatuha fil Islam. Adapun yang berkaitan dengan seberapa penting sunnah Nabi ini, atau seberapa besar kedudukan sunnah Nabi ini di dalam Islam, kata beliau, famakanatuha, maka kedudukan sunnah tersebut di dalam Islam, azimatun, sangatlah agung, sangatlah besar. Wamanzilatuha jalilah, dan kedudukannya sangat mulia, jalilah, sangat mulia kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna sunnatan nabi, karena sesungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ti fil martabati tsaniyah ba'da al-Qur'an. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kedudukannya menempati peringkat kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin seluruhnya sepakat, sumber utama dan pertama bagi kaum muslimin adalah Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang merupakan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah jalla wa ala. Kemudian kata beliau di sini, yang kedua, yang menempati peringkat kedua, yang merupakan sumber utama dari Islam, sumber utama dari syariat Islam adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh beliau. Merupakan kedudukan yang mulia, yang merupakan peringkat kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Li'anna awwal usulid din kitabullah alladhi anzala ala rasulih bil huda wal bayan. Karena pokok pertama di dalam agama Islam adalah Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala, yang itu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyampaikan itu sebagai petunjuk kepada umat ini dan sebagai al-bayan, penjelas, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal aslu tsani, dan pokok yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim, sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'dahuma min usulin atau min usulil adillah raji'un ilaihima, dan apa yang selain dua tersebut, dua hal tadi yaitu Al-Qur'an dan sunnah, yang selain keduanya, maka semuanya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Fa asasu usulil adillah fil islami huma hadzani al aslanil azimat, maka pokok utama agama Islam, dalil-dalil yang dibangun di atas al-Islam, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara besar ini. Kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Quran, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa lihadza, oleh karena itu, awsa bihima Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut. Faqal, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inni tariku fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu." Kitabullah wa sunnati. Sebagaimana wasiat yang telah kita baca di awal mukaddimah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni tariku fikum," sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian, "ma in tamassaktum bihi," selama kalian berpegang teguh dengan perkara-perkara tersebut, "lan tadillu," kalian tidak akan tersesat dari jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnahku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Wadhalik li'anna sunnatan nabawiyah wahyun minallah, karena sesungguhnya sunnah nabi itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jal, "wa ma yantiku anil hawa," dan sekali-kali tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. "In huwa illa wahyun yuha," semata-mata yang keluar dari lisan beliau hanyalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasunnah wahyun minallah, maka sunnah nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Auhahu ila rasulih, war rasul sallallahu alaihi wasallam ballagha hadzal wahya linnasi fima amara bihi wa nuhya an wa naha an. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan suatu perkara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kepada umat beliau, kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fima amara bihi wa naha an, apakah perkara tersebut berkaitan dengan perintah-perintah Allah azza wa jal, ataukah berkaitan dengan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasunnatu aydan tubayyinul Qur'an wa tufassiruhu wa tuwaddihuh, dan sunnah pun hakikatnya adalah menjelaskan Al-Quranul Karim dan menafsirkan Al-Quran tersebut dan menjelaskan dengan rinci apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatufassil mujmalah, maka Al-Quran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merinci apa-apa yang global yang ada di dalam Al-Quran. Watuqayyud mutlaqah, dan akan mengait apa-apa yang mutlak yang ada di dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Watukhassisu ammah, dan mengkhususkan apa-apa yang umum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Waqad tansukh ba'du ahkamih, bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus sebagian hukum-hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Waqad ta'ti bi ahkamin za'idah ala ma fil Qur'an, bahkan pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hukum yang baru yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka itu semua bentuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau di sini menjelaskan bagaimana Al-Qur'anul Karim, afwan, bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa tufassilu mujmalah, merinci apa yang global, apa yang umum di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh yang nyata yang bisa mendekatkan taqribul faham, mendekatkan pemahaman-pemahaman kita, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka jumlah rakaat, apakah itu sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, datang di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari awal ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah sampai akhir ayat Al-Quranul Karim surat An-Nas, tidak akan ditemukan jumlah-jumlah rakaat salat wajib. Ini yang dimaksud oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah fatufassilu mujmalah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala secara global agar manusia, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan salat. Waqimus salat, dirikanlah salat. Akan tetapi tafsilnya, rincian-rinciannya itu semua kita dapati dalam sunnah Nabi SAW. Begitu pula tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk berzakat, rinciannya tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran, semuanya di dalam sunnah Nabi SAW. Dan sebagian pula ada, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, ada yang bisa menghapus sebagian hukum-hukum Al-Quranul Karim, bahkan bisa menambah apa-apa yang ada dari Al-Quranul Karim. Maka insyaAllah akan kita sebutkan satu persatu rincian dan contoh dari apa yang disebutkan oleh beliau ini insyaAllah ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah wa rawa min huna, maka dari perkara ini tatajalla lana ahammiyat sunnah haithu innaha tafsirul Quran, tafsirun lil Quran. Dari sini kita bisa mengetahui betapa mulianya kedudukan sunnah Nabi SAW, karena sesungguhnya sunnah Rasul mentafsirkan Al-Quran, merupakan tafsir bagi Al-Quranul Karim. Watabiyin lah kama qala Allahu Jalla wa'ala. Dan sunnah Rasul merupakan penjelas dari kalamullah, dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah azza wajal, wa anzalna ilaika dzikra, sungguh telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, litubayyana lin-nas, agar engkau menyampaikan penjelasannya kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Fallahu anzal al-Qur'an, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah zat yang telah menurunkan Al-Quran. Wa wakkala bayanahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menugaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi kalamullah Al-Quranul Karim butuh penjelasan, butuh perincian. Itulah tugas besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahadzal bayan huwa, dan penjelasan-penjelasan ini hakikatnya adalah sunnah. Inilah sunnah dari Nabi SAW. Yang hakikatnya adalah penjelasan, tafsir, rincian dari Al-Quranul Karim. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, illa bilisani qaumihi, kecuali akan setara atau sejalan dengan apa yang dipahami oleh kaum tersebut. Sama bahasanya, bilisani qaumihi liyubayyin lahum, agar bisa menjelaskan kepada mereka. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada bangsa Arab sesuai dengan yang beliau miliki dari kefasihan dalam berbahasa Arab. Liyubayyin lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Dan Al-Qur'anul Karim pun turun dengan bahasa Arab. Qur'anul Arabi, Al-Quran dengan bahasa yang mulia, bahasa Arab. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus seorang rasul kepada satu kaum kecuali dengan bahasa yang mereka fahami. Liyubayyina lahum, agar rasul tersebut bisa menyampaikan, bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fahadhil ummah, maka umat ini, ja'a rasuluha liyubayyin laha, datang seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umat tersebut. Famin amsalihi hadzal bayan, dan di antara contohnya adalah penjelasan ini, annallaha azza wa jalla amara bis salati fil Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat di dalam Al-Qur'an, lakinnahu lam yubayyin adad raka'atil fajr. Akan tetapi di dalam Al-Quran belum Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan berapa rakaat solat fajar, wal-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha. Solat lima waktu tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berapa jumlah rakaatnya. Semuanya itu datang di dalam penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal amara biha amran mujmalan. Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan di dalam firman Allah adalah perkara yang mujmal, perkara yang global. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah kalian untuk melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Wa qala ta'ala, begitu pula sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perintahnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Tidaklah aku perintahkan, kata Allah Azza wa Jal, kepada hamba-hambaku kecuali untuk beribadah dengan penuh keikhlasan. Karena itulah agama yang lurus, agama yang hunafa, agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan agar mereka mengerjakan salat. Secara umum saja, untuk kita mau diwajibkan mendirikan salat. Wa qala ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa aqamus shalah. Fa in tabu wa aqamus shalah, dan kalaulah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendirikan salat. Fal ayat fi hadza katsirah, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang wajibnya untuk kaum muslimin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang mulia ini, yaitu salat, katsirah, kata beliau, sangat banyak sekali. Wa kadzalik amr bi iqamatis shalah, lakinnahu lam yubayyin mawaqitaha. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan wajibnya salat tapi tidak menjelaskan mawaqit, waktu-waktu salat. Wa in kana subhanahu dzakara al-mawaqit dzikran mujmalan, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu-waktu di dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang global, penyebutan yang umum, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, dirikanlah salat sejak tergelincirnya matahari sampai ghasaqil lail. Makna ghasaq di sini adalah zalam, sampai gelapnya malam. Zalam. Dirikanlah salat dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Secara global, secara umum. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat fajar adalah sesuatu yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat ke-78, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan wajibnya salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar. Akan tapi secara umum, secara global, Allah Azza wa Jalla menyebutkan duluki syams ila ghasaqil lail, dari tergelincirnya matahari, itu adalah waktu awal salat zuhur sampai tiba malam. Perinciannya dari mana? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tergelincir sedikit matahari, maka itu masuk salat zuhur. Nanti kalau sudah menjelang salat asar, tatkala nanti bayangan sudah dua kali dari bayangan aslinya, itu masuk waktu asar. Ini semua perincian datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula masuk tatkala terbenam matahari, awal waktu salat maghrib, kapan waktu salat isya, semua ada perinciannya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu tatkala langit-langit sudah menghitam semua, kemerah-merahan di awal terbenamnya matahari sudah hilang. Ini waktu-waktu salat yang disebutkan dalam perincian-perincian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini dulu yang kita sampaikan pada majelis atau pertemuan hari ini. Yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada besok tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriah. Dan kalau memang di sana ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi, maka saya persilahkan untuk ditulis pada secari kertas dan dinaikkan ke meja ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.